أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم dan ingatlah juga ketika kami mengambil perjanjian dari kalian wahai Bani Israel. Konteksnya masih tentang Bani Israel. Perjanjiannya لا تسفكون دماءكم, kalian itu tidak menumpahkan darah kalian. Safkud dima artinya menumpahkan darah. Janganlah di sini la tasfikuna, janganlah kalian menumpahkan darah, menumpahkan dima. Darahnya siapa? Darahnya kum, kalian sendiri. Maksudnya jangan kalian perang antara saudara. Ya, membunuh orang, ya, orang dari kalian sendiri. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengeluarkan, mengusir di sini maksudnya, mengusir orang-orang kalian, ya, saudara sebangsa kalian, min diyarikum, dari kampung halaman kalian. Assalam. Jadi diyar jamak dari dar. Kalian itu jangan memusuhi, jangan menumpahkan darah saudara sendiri, dan jangan mengusir saudara sendiri dari kampung halamannya sendiri. Ya. Itu jadi mitsaqnya dua itu. Perjanjiannya dua itu, la tasfikuna dima'akum, dan yang kedua la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Baik, adapun kalimat tsumma aqartum wa antum tashhadun itu ada keterangan apa setelah perjanjian itu, tsumma aqartum, kemudian kalian pun mengikrarkan itu, berikrar, berjanji benar-benar, iya, kami akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak akan melakukan apa yang dilarang. Udah mengikrarkan itu, wa antum tashhadun, dan kalian bersaksi membenarkan itu. Baik, dalam tafsir oleh ulama, wadhkuru ya bani Israel hina akhadna alaikum ahdan muakkada fit Taurat yahrumu safku ba'dikum. Di sini yuharrimu safka ba'dikum, ya, dama ba'd, gitu kan. Kalau misalnya yuharrimu boleh gitu, boleh yuharrimu, itu berarti di sini fa'ilnya siapa? Bani Israil. Yang mengharamkan siapa? Allah. Tapi di sini hina akhadna, kami. Ya bisa yahrumu, itu sebenarnya lebih ini yahrumu. Haramnya safu ba'dikum dama ba'd wa ikhra wa ikhraju ba'dikum ba'dan min diyarikum thumma taraftum bidzalika wa antum tashhaduna ala sihhatihi. Bisa juga yuharramu safku ba'dikum dama ba'd wa ikhraju ba'dikum ba'dan min diyarikum. Tak, dua hal itu. Lihat, wadhkuru, ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel. Coba lihat catatan sejarahnya yang mereka juga tahu itu. Hina akhazna alaikum ahdan muakkadan fit Taurat. Hina, ketika akhazna, kita mengambil atas kalian suatu perjanjian, ahdan muakkada, suatu perjanjian yang diperkuat, yang kuat. Jadi mitsaq itu maknanya adalah ahad muakkad. Apa arti ahad muakkad? Yaitu perjanjian yang kuat. Fit Taurat, di Taurat, perjanjian yang kuat di Taurat. Di sini yahrumu safku ba'dikum dama ba'd. Yang mana perjanjian itu ada pengharaman akan dua hal. Apa yang haram? Pertama, safku ba'dikum dama ba'd. Menumpahkan sebagian dari kalian darah sebagian lainnya. Dan yang kedua, ikhraju ba'dikum ba'dan min diyarikum. Mengusir sebagian dari kalian, sebagiannya lagi dari area kalian. Baik, dua hal ini, kalau kita lihat sekarang, apakah ada orang Yahudi kena korban dari orang Yahudi lainnya? Ada. Demi apa? Kekuasaannya. Tidak semua orang Yahudi itu setuju dengan Zionisme, pastinya. Banyak yang tidak setuju. Dan bahkan yang tidak setuju tetap kena imbasnya. Ini karena apa? Kerakusan mereka. Kerakusan orang-orang Yahudi akan dunia, ketamakan mereka. Sampai saudaranya sendiri kena sembelihan atau kena efek buruknya. Dan juga mengusir saudara sebangsa kalian dari kampung halaman kalian, itu juga sesuatu yang mungkin. Ketika tidak setuju dengan pembangunan Palestina ala mereka, maka diusirlah beberapa dari orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan mereka. Itu terjadi sekarang. Dan juga sampai seterusnya, yang Allah Ta'ala tidak mungkin di sini menyebutkan dua hal ini yang mereka langgar, ya. Tetapi tidak ada ibrahnya sekarang. Ada ibrahnya untuk sekarang dan akan terus ada ibrahnya untuk selamanya. Mentalnya orang-orang Yahudi. Dan di antara keburukan mereka yang terparah, summa aqrartum ini, summa taraftum bidzalika. Kalian juga mengakui hal itu. Ya. Di sini seram. Bisa dimaknai imma kalian dulu, orang-orang kalian itu mengikrarkan mitsaq tersebut, atau yang kedua, kalian wahai anak cucu Bani Israel yang sekarang, kalian pun mengikrarkan, mengakui, ya taraftum, mengakui akan hal itu, mengakui akan perjanjian dulunya itu. Wa antum tashhaduna ala sihhatihi, dan wahai orang-orang Yahudi, kalian tashhaduna ala sihhatihi, kalian menyaksikan atas benarnya khabar bahwasanya dahulu Allah Ta'ala pun memberikan perjanjian kepada kalian, enggak boleh menumpahkan darah orang-orang kalian sendiri dan enggak boleh saling mengusir. Tapi ternyata yang terjadi dulu dan masih sampai sekarang. Kita lihat di ayatnya, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim," dan seterusnya. Minta antum baca ayatnya dulu, baca ayatnya, terjemahannya. Terjemahannya baca. Kemudian kalian Bani Israel membunuh diri kalian sesama kalian dan mengusir segolongan dari kalian dari kampung halaman mereka. Kalian saling membantu menghadapi mereka dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka, padahal kalian dilarang mengusir mereka. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Dikatakan di sini, "Thumma antum." Kemudian kalian Bani Israel itu, kemudian "Thumma antum haula." Kemudian kalian Bani Israel, kalian antum di sini Yahudi Bani Israel, tapi di sini mereka. Kemudian kalian wahai mereka, paham enggak di sini? Kemudian kalian wahai mereka, yaitu mengisarkan di antara kalian ini, di antara kalian taqtuluna anfusakum. Membunuh diri kalian, maksudnya bukan bunuh diri, bunuh diri sendiri bukan, tapi membunuh orang-orang sesama kalian sendiri. Jadi membunuh saudara sendiri ibarat bunuh diri gitu. Ya kan? Itu satu, taqtuluna anfusakum itu kan pelanggaran terhadap la tasfikuna dima'akum. Ya, taqtuluna anfusakum adalah pelanggaran terhadap mitsaq la tasfikuna dima'akum. Dan yang kedua, tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Kalian tukhrijun mengeluarkan atau mengusir fariqan minkum, segolongan, sekelompok minkum dari kalian. Min diyarihim, dari kampung halaman mereka. Nah, di sini yang sekali lafal minkum ini kan berarti dari golongan kalian sendiri. Maka yang sedang akhir-akhir ini booming tentang ulil amri minkum. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, pemerintah, pemimpin kalian, pemegang jabatan, minkum dari kalian. Nah, ini kalau misalnya ada orang ya manhajnya salaf tapi kemudian mengatakan wa ulil amri minkum, apa bukan mengatakan bahwasanya sekarang ini yang di Jakarta gubernurnya adalah ulil amri kita, itu enggak benar. Masya Allah, itu menyelisihi kesepakatan umat. Karena bahkan menyelisihi ayat Allah Ta'ala, wa ulil amri minkum, dari kalian. Kan ini khitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri dari golongan kalian, dari golongan mukminin. Maka enggak tahu kalau misalnya yang bilang ini pemerintah, apa namanya, bukan pemerintah, maksudnya gubernur Jakarta ini adalah ulil amri kita, karena enggak tahu kemana ini pikirannya gitu. Ya. Nah, kita enggak bisa sedikit-sedikit gini, misalnya orang ada salah sedikit tentang masalah pemerintahan, maksudnya orang kritik sedikit tentang pemerintahan langsung kita bilang khawarij. Tapi gerakan kayak gini bukanlah ini lebih dari murjiah ya. Ini kan bahaya kayak gini. Kita terlalu, jangan terlalu lembek dalam hal ini gitu loh. Sehingga izahnya enggak kelihatan di antara di mata orang kafir sampai kita bilang mereka ulil amri. Ini benar-benar ini. Sampai orang awam pun tahu ini orang kafir gitu loh. Masa ulil amri kita itu kan, kecuali kita memang terpaksa gitu kan, terpaksa gitu. Bukan berarti kita mengakui bahwa dia adalah ulil amri yang wajib untuk kita taati. Enggak. Kalau bisa sebenarnya kita hancurkan sekalian, tapi kan karena memang enggak mungkin zaman sekarang itu. Enggak terima kita mayoritas muslim semua gini didudukin oleh orang kafir, masya Allah. Ini musibah buat kita. Musibah besar. Yang mana banyak dari kita sekarang, bahkan anak kaji sekalipun, enggak mikirin tentang betapa ini buruknya musibah ini. Jadi gini, kenapa kita terjadi kayak gini? Kenapa kita dikangkangin gini sama orang kafir di Jakarta ini? Ya benar, karena masyarakatnya. Inilah balasan dan azab dari Allah buat kita, supaya kita sadar. Tapi jangan juga kita selalu aja bilang ini karena masyarakat yang buruk, ini karena masyarakat buruk, dan kita sendiri tidak ada usaha yang real. Gimana caranya untuk ini masyarakat? Jadi gini, sebagian dari teman-teman ngaji itu ada yang, ya, mereka selalu membela seakan-akan gak ada kesalahan di tubuh pemerintahan, padahal udah jelas itu semua. Bahkan diantaranya kekufuran. Bahkan juga yang masyhur diantara mereka yang ingin ke pemerintahan adalah orang-orang yang pergi ke dukun. Itu udah masyhur. Terus membela selalu. Taib. Apa demi apa membelanya? Kalau demi stabilitas, baiklah. Tapi kalau membela karena memang ini adalah pemerintah kita dan seterusnya, kemudian sampai orang kafir pun harus ditaati, ini gak benar. Ini memang ini bukan khawarij, bukan. Tapi ini lebih lembek daripada orang murjiah itu sendiri, gitu kan. Na'udzubillah. Izzah kita di mana, gitu kan. Sedangkan kita dilarang untuk menjadikan orang-orang kafir wali, memimpin kita, gak boleh. Apalagi sampai mengakui itu sebagai wali, padahal bukan kita yang memvoting. Itu benar-benar itu kan keterlaluan. Sangat keterlaluan. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman ini, mereka tidak hanya sekadar berbicara bahwasanya jika pemerintahnya buruk, maka itu menunjukkan, mencerminkan rakyat yang buruk. Ya, rakyat yang buruk cuma mencerminkan pemerintahan yang buruk. Sama-sama buruk. Nah, kalau misalnya kita tahu mencerminkan rakyat yang, masyarakatnya yang buruk, maka berarti kita ini yang sudah ngaji bertugas untuk mendidik mereka. Gitu, bukan sekadar menyalahkan masyarakat. Gak ada habisnya kita menyalahkan masyarakat. Masyarakat ini bobrok akhlaknya karena harus dibenarkan. Benar, tapi apa yang sudah kita lakukan kepada masyarakat? Sementara kita sendiri jauh dari masyarakat. Maksudnya, mentang-mentang kita sudah ngaji, sulit bergaul, bergabung dengan orang-orang keumumannya, kan? Malah lebih jauh dibandingkan dulu masa-masa kita masih di jahiliyah mungkin. Jadi memang benar-benar nih fitnah juga ini. Baik orang-orang yang hobinya mencela pemerintah ataupun yang memang kadang terlalu menyusu padanya. Jadilah yang menengah kita ini, insyaallah. Ya. Dua kubu ini mafsadatnya juga besar, tapi tentu mafsadat yang lebih besar adalah yang hobinya mencela pemerintah. Tentu itu lebih besar lagi, itu chaosnya bakal lebih besar nantinya. Na'udzubillah. Tetapi juga tidak, jangan sampai kita ini bermudahana. Mudahana itu seperti misalnya ada orang mubtadi', kita bersikap seolah-olah kita menyetujui ibtida'nya. Begitu juga dengan apa yang terjadi di pemerintahan. Jangan sampai kita merasa, oh ini kita setuju dengan apa yang ada di pemerintahan dari segi berhukum kepada selain Allah Ta'ala. Begitu. Jangan sampai seperti itu. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan. Tadi tukhrijuna fariqan minkum, udah itu, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, mengusir dari daerah mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwan. Jadi tadhaharuna tadinya tatadhaharuna fi'il mudhari'. Tatadhaharuna, kalian di sini tatadhaharuna yaitu menzahirkan atau membantu. Yaitu kan kalau misalnya di dalam apa ya, ba'duhum li ba'din zahir. Zahir sebagai pembantu, penguat. Ya, kalian saling membantu menghadapi mereka bil ithmi wal udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini cerminan juga, apakah kita saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan? Yaitu tazaharuna seperti ta'awun alal ithmi wal udwan. Ya, saling membantu dalam perbuatan dosa dan udwan, permusuhan. Ithm itu dosa, perbuatan dosa. Udwan, permusuhan. Bedanya apa? Dosa lebih umum daripada permusuhan. Permusuhan pasti dosa, tapi tidak semua dosa itu ada efeknya ke orang lain. Kadang ithm itu kita lakukan sendiri, private. Adapun udwan, pasti ada efeknya pada orang lain. Itu udwan. Ya. Wa iyyatukum usara tufaduhum. Dan jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. So, insyaallah nanti ya. Nanti akan kita lihat penjelasannya di tafsirnya. Atau sama sebenarnya. Jika mereka datang kepada kalian dalam tawanan di tangan musuh, maka kalian berusaha membebaskan mereka dari tawanan dengan membayar tebusan. Jadi maksudnya gini. Kalau mereka berperang lawan orang luar Yahudi sama-sama bareng, ya. Kemudian ada di antara mereka menjadi tawanan musuh, maka mereka pun akan patungan untuk membayar supaya tawanan musuh itu yang dari golongan mereka itu bisa kembali ke mereka. Tetapi satu sisi lain, mereka saling bertengkar satu sama lain sampai ada yang mengusir satu sama lain. Jadi ini kan bahlulnya itu benar-benar paham. Di sini gini, misal kita satu kampung, ya kan? Satu kampung. Ana mengusir antum. Mengusir antum juga. Padahal janjinya enggak boleh adanya pengusiran antara sesama saudara. Tapi di sisi lain, ketika kita bersatu berperang melawan penjajah, kemudian ada satu dari kita yang ditawan oleh musuh, oleh sang penjajah, kita langsung bayar fidyah supaya tawanan itu kembali ke kita. Nah terus ngapain? Kita satu sisi ngusir dia, tapi satu sisi kalau diambil sama musuh, kita ambil dia. Terus nanti kita usir lagi. Ini kan keterjanggalan yang sudah berapa kali terjadi oleh kaum Yahudi ini, yang sudah pernah kita ceritakan sebelumnya juga. Itu maksudnya. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Wa huwa padahal kalian itu muharramun 'alaikum. Kalian itu haram atas kalian ikhrajuhum, mengeluarkan mereka. Mengusir saudara sendiri itu dilarang. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengingkari dengan istifham inkari, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian dari kandungan Alkitab yaitu Taurat, dan kalian kufur terhadap sebagian lainnya? Nah, ini juga pertanyaan buat kita. Kita punya Al-Quran. Apakah kita mengimani sebagian dari kandungan Al-Quran yang sesuai dengan hawa nafsu kita, sementara sebagian atau beberapa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita tidak imani? Itu bisa dalam artian tidak imani berarti, oh ini bukan kalam Allah, itu sudah kufur jelas. Atau kita tidak imani dalam artian, ah ini memang kalam Allah tapi enggak usah saya ikuti. Menyepelekan. Juga hadis Nabi. Masya Allah, sekarang itu zaman fitnah yang mana mentang-mentang orang punya usul fikih, maka mentang-mentang juga gini. Kan dalam usul fikih ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau dalam usul fikih kan kita tahu, kalau misalnya sunnah itu apa yang, atau konsekuensinya apa yang diberi pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan, ya kan? Maka konsekuensi dari itu apa? Orang, sebagian orang karena dia sunnah kita tinggalkan, nggak berdosa kan? Nah, akhirnya nggak diikutin sunnah karena apa? Sunnah gitu loh. Tidak sampai wajib. Yang wajib ya, oh yang wajib aja di nggak diikutin kadang-kadang, apalagi sunnah. Apa? Sunnah ini lafal sunnah ini kan banyak makna. Dia bisa bermakna thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu bersifat wajib atau mustahab sunnah. Jadi jalannya Nabi adalah sunnah itu sendiri. Baik di dalamnya kandungannya yang hukum-hukum wajib atau hukum-hukum mustahab mandu atau sunnah. Ada juga sunnah dalam artian yang tadi, yang dikerjakan ada pahala, enggak dikerjakan enggak berdosa, kecuali kau meremehkan berdosa dia. Hah? Keumuman gimana? Ya, kalau dikerjakan dapat pahala gitu. Iya. Jadi karena gitu, iya alhamdulillah kok ada, saya kerjakan dapat pahala, tapi ya saya tinggalkan juga enggak berdosa kok. Nah, ini meremehkan jadinya. Itu berdosa, sebenarnya bisa berdosa itu kok meremehkan kayak gitu. Nah, ada sunnah dengan makna lain dan seterusnya ya. Sunnah dengan makna akidah juga ada. Bukan sekarang kayak gitu, kita banyak dari kita ketika hadis ini tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita pelintir maknanya. Atau ah ini hukumnya sunnah aja kok, enggak sampai wajib. Padahal perintah dari Nabi SAW, dan kemudian tidak dilakukan, sudah selesai. Dan merasa tidak berdosa begitu aja. Tahu dari mana enggak berdosa? Bisa aja seseorang meninggalkan sunnah dan dia berdosa dengan meninggalkan sunnah itu. Maksud sunnah di sini yang mandub mustahab. Mungkin berdosanya bukan karena dia murni meninggalkan sunnah, tapi karena ada faktor lain. Meremehkan sunnah itu sendiri. Jadi, alah, sunnah doang. Itu dengan kalimat itu, na'udzubillah itu, dosa. Bahkan bisa jadi dosa besar. Padahal bukan, enggak sampai wajib. Ya kan? Nah, itu bisa teguran buat kita juga. Apakah kita sebagian dari Al-Quran Sunnah kita imani, sebagian lagi tidak kita ikuti karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, gitu. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan ma jazaa'u man yaf'alu dzalika, tidaklah ada balasan bagi orang yang melakukan seperti itu dari kalian kecuali balasannya apa? Khizy. Apa arti khizy? Az-zul, apa arti zul? Keterpurukan, kerendahan, kehinaan. Kehinaan fil hayatid dunya, di dunia. Itu satu. Apakah ada balasan di akhirat? Iya ini. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Dan yaumal qiyamah, yauma di sini dzaraf, pada hari kiamat mereka akan dibalikkan ke asyadil adzab, dikembalikan ke seburuk-buruk adzab. Tapi lihat di sini jazanya apa bagi orang yang setengah-setengah dalam beragama? Kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Na'udzubillah. Orang yang setengah-setengah beragama di sini maksudnya bukan kalangan awam yang memiliki spirit mengikuti agama, beda ini. Kita ini awam. Kita ini awam. Tapi kan beda orang awam yang memang dia ada keinginan beragama dan keinginan mengikuti sunnah yang sahihah dengan orang awam yang memang dia meremehkan sebagian dan oke untuk sebagian. Jadi memilah-milah semaunya sesuai hawa nafsu. Lebih-lebih orang alim kan enggak semuanya selamat. Ya semoga kalaupun kita alim, ya sekalipun kita awam semoga selamat. Jadi ibrahnya itu selamat itu bukan di awam atau alimnya sebenarnya. Tapi di spirit mengikuti sunnah atau enggak. Nah, orang alim tapi dia sebagai setengah-setengah aja, maksudnya setengah-setengah ini, ada yang sesuai hawa nafsu diambil, yang tidak sesuai dia takwilkan atau dia kondisikan lah, atau dia manipulasi kepada umat. Ini lebih parah lagi jauh ini. Ulama su yang seperti ini, ya, ulama keburukan di dunia itu akan khizy, dia kan hina martabatnya. Tapi kadang kok orang yang melakukan seperti ini kadang di dunia dihormati. Ketahui di sini penghormatan orang-orang terhadap orang seperti ini, alim seperti ini, bukan penghormatan syar'i yang Allah Ta'ala berkati. Kadang kita melihat penghormatan seorang santri kepada kiainya, tapi kiainya padahal ngajarin kesesatan dan menjauh dari sunnah, itu penghormatan yang berlebihan sampai ke ghulu. Itu adalah khizy itu sendiri. Jadi jangan tertipu dengan penghormatan yang berlebihan dari murid kepada kiainya. Itu malah justru menimpakan khizy kepada guru itu sendiri, karena akan ada apa, perasaan diagungkan besar dan itu terjadi banyak. Nah itu bahaya sekali itu bagi kiainya sendiri dan bagi muridnya yang ghulu. Kata Rasulullah kan, iyyakum wal ghulu, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Hancurlah orang-orang yang berlebihan dalam mencintai gurunya. Kita lihat orang-orang yang mengamalkan bid'ah dan memproklamirkan bid'ah itu banyak dari murid-muridnya yang luar biasa ta'asub terhadapnya. Cukuplah ta'asub ini sebagai bukti kehinaan untuk gurunya itu. Kemudian setelah dikubur, dibuat apa gitu kan, sampai buat rumah, masya Allah, yang lebih bersih dari rumah kita dan lebih kaya dari kita. Rumah itu sebenarnya juru kuncinya yang kaya. Tapi selama Anda survei, yang Anda tahu, nggak ada tuh juru kunci kuburan yang kayaknya berkah. Tetap aja mereka kayak gitu hidupnya, anak-anaknya pun bandel, nggak berkah. Khizi fil hayati dunia. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya yang datang di majelis kuburan dan semacamnya, yaitu khizi fil hayati dunia. Jadi kehinaan itu nggak dilihat dari segi banyak atau sedikitnya. Ini misalnya, semoga Allah berkati kita, ini dikit, tapi apakah dari sini berarti Allah menghinakan kita? Belum tentu, dan semoga tidak, gitu kan? Jadi nggak dilihat dari banyak atau sedikitnya, dilihat dari seberapa dia dalam mizan syar'i itu, seberapa berkahnya, dilihat dari mizan syar'inya. Apakah sesuai dengan syariat? Kalau sesuai, maka itulah berkah, dan itu terasa di hati. Iya, terasa di hati. Iya, mungkin di antara kita ada dulunya mungkin fanatik terhadap kiai tertentu misalnya. Itu kerasa. Antara dulu dengan sekarang beda. Dulu ada fanatisme dengan kiai tertentu, tapi kok beda dengan sekarang berkahnya. Padahal dulu kita sangat ikut pada guru kita. Kok enggak begitu terasa berkahnya dibandingkan sekarang? Ya mungkin sama guru sendiri, ya guru, maksudnya insya Allah dia baik, dah selesai. Kita doakan, udah selesai. Enggak ada kita bela-belain sampai kita berdosa atas nama Allah untuk membela kiai kita. Enggak ada kayak gitu sekarang, alhamdulillah. Ya kan? Ah, itu berarti Allah Ta'ala meninggikan derajat kita. Itu khizi fil hayati dunia, yang kemudian wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Itu baru dunia tadi, di hari kiamat jauh lebih parah lagi. Na'udzubillah. Ada di rumah juga seorang yang mungkin dapat dana dari Iran kali ya. Pernah ke Iran sebagai TKI gitu. Jadi dulu TKI doang. Muka ada ke Arab-Araban. Jadi ada modal di situlah. Dulu orang biasa dia. Pernah ke Iran untuk menjadi tenaga kerja semata. Biasa. Pulang-pulang jadi syekh. Dapat dana. Dan kemudian mendirikan majelis ta'lim, bukan majelis ta'lim, majelis zikir. Namanya anak tidak sebutkan. Lagi pula anak lupa juga namanya. Nah, itu di dekat rumah. Udah bikin di situ markasnya. Mulai mengumpulkan orang-orang, kemudian ada habis maghrib, wah, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Lebih dekat ke sufiah ya, sufi. Ada kesufiannya, tapi lebih ke ekstrim lagi ini tentang zikir-zikir yang kita enggak tahu apa isinya itu. Nah, itu entah dana itu dari mana, kayaknya ada cabang-cabangnya yang juga berpusat di Iran. Ya, tiba-tiba jadi kayak gitu dia. Dan nada-nadanya seperti nada-nada dari orang Syiah kalau misalnya dia, mereka ini apa, nyanyi gitu. Tapi kita gak punya daya. Dan ulil amri setempat juga gak punya daya. Itulah ketika misalnya suatu daerah di kuasai atau dipimpin oleh seorang yang jahil tentang agama, jadi seperti itu. Yang kemungkaran dibiarkan, kebid'ahan dibiarkan. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, idza duyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah disia-siakan, maka tunggu kiamat, kehancuran. Atau dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari, idza wusidal amru ila ghairi ahliha ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu aja kiamat. Jadi yang seperti ini dibiarkan. terus berkembang sampai besar besar besar besar. Ya. Kemudian membeli tanah ini, membeli tanah itu, membeli rumah ini, dibeli itu satu-satu. Hasil uang dari mana? Dari ngeruk keuntungan dari majelis itu, dan mungkin ada dana dari atasan mereka. Tapi pas dilihat dari ini, lihat orangnya, enggak ada sedikit pun keberkahan, pada pakai jubah, besar tubuhnya karena mungkin banyak makan. Kemudian pakai peci, masya Allah. Allah, ana enggak mau seuzon, tapi kok ana lihat enggak ada sama sekali keberkahan dalam satu titik pun dari hidup, dari tubuhnya itu. Enggak kelihatan kan, kalau misalnya kita ngelihat teman kita sendiri, masalahnya insya Allah bagus gitu kan. Insya Allah gak ada hal yang patut disuzonkan. Tapi ini ngeliat beliau ini gak ada kebaikan sama sekali. Dan kemudian kalau lihat dari anak-anaknya, berapa anak-anaknya, kan adik-adik anak juga ada yang sekelas sama mereka atau satu sekolah mereka. Subhanallah, anak-anaknya gak ada yang benar. Bandel loh, ada yang gak naik kelas, ada yang hampir dikeluarin. Dari semua anak-anak itu laki-laki, tiga-tiganya tuh, gak ada yang benar. Jadi ini berkahnya tuh hilang. Padahal mengundang orang untuk zikir kepada Allah. Tapi ini ya, akibatnya lihat cerminannya dari keluarganya sendiri. Anak-anaknya begajulan dari benar. Ya na'udzubillah, yang mudah-mudahan anak-anak kita semoga Allah benarkan. Walaupun mungkin sekarang ada yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan dari secara syar'i. Tapi bagaimanapun kan kata Allah kepada Rasul, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu enggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Kita enggak bisa memberi hidayah kepada anak kita sekalipun. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah taufik, maksudnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi mutlak kita serahkan kepada Allah, tapi kita usaha. Tapi di antara upaya untuk bisa membuat anak kita insyaallah saleh dan salihah itu ya dengan cara merezekikan dengan harta halal meskipun sederhana. Ya, ulama dahulu kenapa bisa menulis ini? Karena bapak-bapaknya merezekikan atau dengan izin Allah memberikan nafkah halal, pure, murni halal. Jadi jangan kira bahwasanya rezeki haram yang disuapkan ke anak itu tidak tidak berefek. Ada efeknya kalau haram. Anak jadi bandel, enggak bener, enggak pernah serius enggak itu efek. Tetapi misalnya sekarang ini bandel, misal, itu bukan berarti kedepannya akan seterusnya bandel, kita nggak tahu. Ya, antum kan nggak tahu anak pesantren kayak gimana, nggak tahu. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah bisa seperti ini, alhamdulillah. Jadi ya kalau mau ada bukti bahwasanya dulunya mungkin waktu masih remajanya kurang baik misalnya, maksudnya kurang sesuai harapan, bisa jadi setelah kuliahnya dapat hidayah. Kita nggak tahu. Iya, bisa jadi dulunya merupakan orang yang paling notorious, yaitu yang paling kurang disukai di sekolahnya, bukan dikurang disukai, mungkin terkenal dengan kebandelannya di sekolahnya. Ya bisa jadi nanti di kemudian hari setelah lulus dia menjadi orang yang banyak bermanfaat untuk umat, mungkin, dan mungkin anak antum insya Allah, anak kita semua insya Allah. Baik dari segi agama maupun dari segi dunia yang diniatkan ibadah lillahi ta'ala. Tetapi insya Allah. Jadi gak ada putus asa. Muslim itu gak ada yang putus asa. Muslim itu selama masih hidup gak ada putus asa. Ya. Jadi semoga Allah ta'ala memberkati anak-anak cucu kita, anak kita insya Allah ta'ala. Amin. Tapi tadi itu, wa yaumil qiyamati yuraduna ila asyadil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah itu lalai atas apa yang kalian perbuat, kalian amalkan, kerjakan. Coba di sini dalam tafsirnya, thumma antum ya haula yaqtulu ba'dukum ba'da wa yukhriju ba'dukum ba'da min diyarihim wa yataqawwa kullu fariqin minkum ala ikhwanihi bil a'da'i baghyan wa 'udwana wa iyatukum usara fi yadil a'da'i sa'aitum fi tahririhim minal asr bidaf'il fidyah ma'a annahu muharramun alaikum ikhrajuhum min diyarihim ma aqbaha ma taf'aluna hina tu'minuna bi ba'di ahkamit tawrati wa takfuruna bi ba'diha falaysa jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa dhullan wa fadhihatan fid dunya wa yawmal qiyamati yarudduhumullahu ila afdha'il 'adzabi fin nar. Wallahu bighafilin 'amma ta'malun. Coba tolong baca tafsirnya ini biar kita bisa cepat paham. Tapi kemudian wahai kalian, sebagian orang dari kalian membunuh sebagian yang lain, dan sebagian orang dari kalian mengusir sebagian lainnya dari kampung halaman mereka, dan tiap-tiap kelompok dari kalian memperkuat diri untuk menyerang saudara-saudaranya dengan meminta pertolongan musuh, dengan diliputi tindakan melampaui batas dan rasa permusuhan. Jika mereka datang kepada kalian dalam tawanan di tangan musuh, maka kalian berusaha membebaskan mereka dari tawanan dengan membayar tebusan. Padahal tindakan mengusir mereka itu dari kampung halaman mereka merupakan perkara yang diharamkan atas kalian. Alangkah buruk perbuatan yang kalian lakukan ketika kalian mengimani sebagian hukum kitab Taurat dan mengingkari sebagian hukum lainnya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan yang demikian itu dari kalian selain kehinaan dan terbongkarnya keburukan mereka di dunia. Dan pada hari kiamat Allah mengembalikan mereka kepada siksaan yang paling buruk di neraka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian lakukan. Tsumma antum ya haula, kemudian wahai kalian, yaitu mereka dulu, yaqtulu ba'dukum ba'da, sebagian kalian membunuh sebagian lainnya. Wa yukhriju ba'dukum ba'da min diyarihim, dan sebagian kalian mengeluarkan, mengusir sebagian lainnya dari tanah-tanah mereka. Jadi sebenarnya mengusir orang dari tanahnya sendiri itu juga terjadi di kalangan Yahudi, karakter mereka juga. Wa yataqawwa kullu fariqin minkum 'ala ikhwanihi bil a'da'i baghyan wa 'udwana, dan kullu fariq, setiap kelompok dari kalian saling menguatkan, 'ala ikhwanihi, memperkuat diri, ya, setiap kelompok dari kalian saling memperkuat diri, 'ala ikhwanihi, 'ala ikhwanihi itu untuk menyerang ikhwannya sendiri. Paham sini? Jadi orang-orang Yahudi ini saling bergolong-golongan, berkelompok satu sama lain, beda-beda. Nah, masing-masing kelompok ketika saling berperang itu memperkuat diri untuk memerangi saudaranya sendiri. Ya, baghyan wa udwana, dengan melampaui batas, baghi dan udwan, adanya rasa permusuhan antara mereka. Jadi kita nih yakin loh, orang Yahudi enggak semuanya bersatu sebenarnya. Tetapi mereka memiliki beberapa kelompok yang masing-masing kelompok saling bertentangan satu sama lain. Sebagaimana di surat Al-Hasyr. Tahsabuna apa? Di surat Al-Hasyr. Biar takut salah. Karena takut salah kita ini. Di sini tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mereka mengira mereka bersatu padahal kalbu-kalbu mereka itu syata, bermacam-macam. Dan juga ini udah ini lihat orang Yahudi, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian itu lebih ditakuti di dada-dada mereka daripada Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Itu karena mereka adalah kaum yang tidak paham. Nah, ini yang sekarang juga terjadi, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak memerangi kalian, ya, semuanya mereka tidak memerangi kalian kecuali di kampung yang muhassanah, kampung yang dibentengi. Aw min wara'i judur, atau di balik tembok. Mereka enggak mau nyerang hadapan satu sama satu sama kita itu, enggak mau. Ba'suhum bainahum syadid. Allah kabarkan pertengkaran antara mereka itu keras. Ya, tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian itu mengira orang-orang Yahudi itu bersatu padahal kalbu mereka itu berbeda-beda, berbencar satu sama lain dan saling berlawanan. Itulah. Itu buktinya. Dan kemudian wa ya'tukum musara fi yadil a'da sa'aitum fi tahririhim minal asr. Dan jika mereka datang kepada kalian, ya'tukum sebagai tawanan di tangan ada, di tangan musuh, Sa'aitum, kalian bergegas. Sa'aitum itu bergegas. Fi tahririhim, bergegas membebaskan mereka minal asr, dari tawanan, dari penawanan. Dengan cara apa? Bidaf'il fidyah, dengan cara membayar tebusan. Ma'a annahu, kalian itu melakukan itu padahal muharramun alaikum ikhrajuhum min diarihim, padahal tindakan mengusir mereka itu dari kampung halaman mereka merupakan perkara yang diharamkan sekalian. Kalian tuh ngusir, tapi pas mereka itu ditawan, kalian malah nebus supaya mereka balik. Nanti kalian usir lagi. Ini kan astagfirullah, aneh gitu. Ma akbaha ma taf'aluna hina tu'minuna bi ba'di ahkamit tawrati wa takfuruna bi ba'diha. Alangkah buruk perbuatan yang kalian lakukan ketika kalian mengimani sebagian hukum Taurat dan mengingkari sebagian hukum lainnya. Falaysa jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa dzullan wa fadhihatan fid dunya. Falaysa, tidak ada jazaa', balasan atas siapa orang yang berbuat seperti itu dari kalian, kecuali pasti dia akan mendapatkan dzul dan fadhihah. Dzul, kehinaan, fadhihah, itu terbongkarnya keburukan. Pembongkaran keburukan itu fadhihah. Yang tadinya itu tertutup keburukan itu, tapi terbongkar akhirnya. Fid dunya, itu di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yarudduhumullahu ila afdha'il azab fin nar. Allah Ta'ala akan mengembalikan mereka kepada afdha, yang terburuk, siksaan terburuk, terpedih, fin nar, di neraka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lalai atas apa yang kalian perbuat. Ini sedikit ayat satu lagi ini ngepas, karena kalau kita cut ini jadi kurang nyambung besoknya. Ya, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Mereka lah mubtada, alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Alladzina, orang-orang yang ishtarau, membeli, al hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Jadi akhirat ini seperti uang dikasih ke penjual dan mendapatkan hayat dunia. Jadi kalau misalnya kan kita misal membeli, kita punya uang, kita pengen suatu barang, kita kasih uang itu ke penjual, kemudian barang itu kita miliki, itu kan barter gitu. Nah, uang yang tadi kita punya sehingga kita gak punya lagi, ibarat tiket surga yang tadinya kita punya, kita kasih ke orang, kemudian kita mendapatkan dunia. Ya, itu. Fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun, maka tidak diringankan untuk mereka azab. Tidak diringankan untuk mereka. Wa lahum yunsarun, udah tidak diringankan, tidak ada yang nolong pula. Ya kan? Ibarat antum itu lagi sakit, makin lama makin sakit. Ada dokter, ada Pak, siap banyak orang pengunjung. Bukannya menolong, antum didiamkan, gimana perasaannya? Sakit, tambah sakit, tambah sakit gitu kan. Begitu juga di hari akhir, orang-orang yang nanti membeli dunia dengan akhirat, tidak diringankan azabnya, tidak pula ada yang nolong. Na'udzubillah. Kalau dalam tafsir, ulaika humul ladzina atharul hayata dunya 'alal akhirah, fala yukhaffafu anhumul 'adzab wa laysa lahum nasirun yansuruhum min 'adzabillah. Mereka lah orang-orang yang atharu, lebih mengutamakan al-hayat ad-dunya, kehidupan dunia, alal akhirah, atas akhir. Kita punya istilah i'thar. I'thar itu lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. I'thar, atharu. Ya, sebagaimana di surat, juga di surat al-A'la, bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya, tetapi melainkan kalian justru lebih mendahulukan, lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, jadi orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, apa balasannya nanti di akhirat? La yukhaffafu anhumul adzab, tidak diringankan dari mereka azab. Walaysa lahum nasirun yansuruhum min adzabillah, tidak punya juga penolong yang menolong mereka dari azab Allah. Dan penyakit sekarang kita-kita ini kaum muslimin, karena penyakit namanya wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Ini kita naudzubillah, banyak dari kita, semoga Allah beri daya kepada kita dan keluarga kita, mengitar, mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Banyak, banyak banget, masya Allah. Bahkan kita sendiri sedih, miris. Kalau misalnya antum sayang kepada kaum muslimin, antum akan merasa sedih dengan yang terjadi sekarang dari sahabat-sahabat kita sendiri, bahkan keluarga kita bahkan. Ya, itu boro-boro mau ngaji lah, boro-boro lah. Sholat jemaah aja mungkin gak pernah, nah, kecuali Jumatan. Itu pun paling belakang, itu pun sambil ngerokok di luar. Atau di masjid sambil makan cendol mungkin ya. Subhanallah ya, ini kalau misalnya kita mau sayang sama saudara kita sendiri, kaum muslimin, itu kan merasa ya Allah sakit ya, ngelihat teman-teman kita. Ada rasa pengen ngajak, itu kalau ada kayak gitu rapasan pengen ngajak, alhamdulillah. Tapi kalau gak ada rasa sama sekali, berarti antum bermasalah ini. Kalau misalnya ngelihat kaum muslimin sekarang tuh fine-fine aja semuanya, antum bermasalah Allah. Tapi kalau misalnya kita merasa rasa sempeng ngerangkul mereka, berarti insya Allah antum alal khair. Ya jadi, tapi kan kita kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita mampunya hanya bisa menjadi penyelenggara kajian misalnya, hanya bisa memakmurkan masjid dengan pengairan dan makanan atau semacamnya, maka sudah, itulah yang terbaik kita bisa lakukan. Karena kita gak bisa melakukan semua hal dari dakwah. Iya, nggak semua dari kita bisa ceramah, maka jadilah orang yang berkontribusi lah dalam penyelenggaraan misalnya, atau dalam penyebaran kajian-kajian. Insya Allah itu, ya insya Allah itu sebagai salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kaum muslimin yang sekarang terjangkitinya. Wallahul musta'an. Semoga bermanfaat, insya Allah. Insya Allah nanti malam mudah-mudahan ada kajian biasa tafsir dan al-irsyad insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.